yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Ali Imran ayat 18. Ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersaksi untuk dirinya atau bersyahadat untuk dirinya. Dan cukup syahadat Allah Subhanahu wa taala merupakan syahadat yang paling tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala asdaqus syahidin wa a'daluhum. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling jujur dan paling adil tatkala bersyahadat. Dan maksud bersyahadat di sini adalah bersaksi. Maka ketika Allah menyatakan annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, maka ini adalah syahadat yang paling tinggi, syahadat yang paling mulia, syahadat yang paling agung. Apa yang Allah syahadatkan untuk dirinya, yang Allah saksikan untuk dirinya, yaitu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada la ilaha illallah adalah tauhidul uluhiyah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, dan seluruh makhluk-makhluknya senantiasa beribadah hanya kepadanya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Dan ini arti yang paling sempurna dari la ilaha illallah, yaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persyahadatannya dengan syahadat malaikat dan orang-orang berilmu di dalam ayat ini. Ini menunjukkan keistimewaan para malaikat dan juga kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh para ulama. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhihi khususiyyatun 'azimatun lil ulama fi hadzal maqam. Ini adalah kekhususan yang agung yang dimiliki oleh para ulama dalam kedudukan seperti ini. Artinya persyahadatan Allah digandengkan dengan persyahadatan para malaikat dan para ulama, menunjukkan kedudukan yang tinggi, yang agung dimiliki oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama, pengagungan jenis seperti ini, yaitu pengagungan dengan cara pendalilan penggandengan. Ketika para malaikat dan orang-orang berilmu digandengkan dengan Allah, maka menjadi agung. Seperti juga misalkan bakti orang tua. Kita tahu bakti orang tua agung dari sisi mana? Karena digandengkan dengan tauhid. Allah berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Lihat di situ penggandengan antara bakti dengan tauhid. menunjukkan bakti orang tua, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ini disebut dalam bahasa usulul fiqh dalalatul iqtiran, pendalilan secara penggandengan. Penggandengan. Contoh yang lain di dalam pendalilan secara penggandengan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengandu nasib dan sesaji untuk berhala adalah kotor dari perbuatan syaitan. Lihat digandengkan di sini. Khamar, judi, ngadu nasib, kemudian sesaji. Ini dalil menunjukkan bahwa khamar haram karena digandengkan dengan perkara-perkara yang diharamkan. Contoh hadis Rasul riwayat Bukhari secara muallaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Sungguh akan benar-benar datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan khamar, sutra bagi laki-laki, perzinahan, dan alat-alat musik. Alat musik diharamkan karena digandengkan dengan hal-hal yang diharamkan, yaitu judi, khamar, zina, dengan sutra bagi laki-laki yang nasnya, dalilnya tegas. Ini namanya disebut dalalatul iqtiran. Sama di sini. Ketika Rasulullah sallallahu, ketika kesaksian para malaikat dan kesaksian para ulama digandengkan dengan kesaksian Allah, maka ini menunjukkan khususiyatun azimah lil ulama. Kekhususan yang agung bagi para ulama. Maka kita perlu menghormati para ulama rahimahumullahu taala dengan penghormatan yang tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis riwayat Imam Ahmad yang berkaitan dengan ayat ini. Surat Ali Imran ayat 18. Itu dari Az-Zubair ibn al-Awwam rahimahullah. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'arafah yaqra'u hadhihi al-ayah. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah beliau membaca ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Dan para malaikat dan orang-orang berilmu juga bersyahadat akan hal itu. Bertegak dengan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat ini, beliau membaca bacaan wa ana ala dzalika minasyahidin ya rabb. Wa ana ala dzalika minasyahidin ya rabb. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab ayat-ayat apa hukumnya? Maka jawabannya boleh jika ada dalilnya. Seperti ini menjawab ayat-ayat, ya, apa hukumnya? Boleh jika ada dalilnya. Menjawab ayat-ayat itu seperti misalkan Allah menyaksikan bahwasanya tidak ada yang ilah yang berhak disembah melainkan dirinya. Dan juga para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, wa ana ala dzalika minasy syahidi. Dan aku pun termasuk orang yang menyaksikan. Agar termasuk masuk ke dalam orang-orang yang istimewa. Ya. Dan aku pun atas itu menyaksikan. Wahai Rabb. Nah, ini menunjukkan bahwa menjawab ayat-ayat diperbolehkan dengan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana juga ada ayat-ayat yang diperbolehkan menjawab selain ini, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 40, ayat yang terakhir. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kemudian kita jawab. Ya. Kita jawab bala atau subhanaka fabala. Maha suci engkau tentu wahai Allah. Yang artinya ayat tadi berbunyi, bukankah hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Contoh yang lain juga surat At-Tin ayat 8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka kita jawab bala. Atau kita jawab subhanaka fabala. Maka ini boleh menjawab seperti ini. Dan ini mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, kita lanjutkan. Dan persaksian ini persaksian yang agung. Dan ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh tauhid. Yaitu menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada sekutu baginya. Menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Kenapa agung? Karena Allah sendiri yang bersaksi akan hal ini. Diikuti oleh para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh tauhid. Dan tauhid, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rukunnya ada dua. An-nafyu wal isbat, penetapan dan peniadaan. Nah, peniadaan dan penetapan maksud saya. La ilaha, ini peniadaan. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Illallah, hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Maka tauhid itu rukunnya dua, peniadaan dan penetapan. Tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dia meniadakan sembahan selain Allah dan pada saat yang bersamaan menetapkan sembahan hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah. Tidak akan sempurna seseorang yang cuma meyakini sembahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, tapi dia masih tidak berlepas dari sembahan-sembahan selain Allah. maka tidak manfaat tauhidnya. Dan tauhid yaitu meniadakan sembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah, tauhid yang seperti ini, inilah dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibud dhaghut." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa? Menyeru kepada tauhid ini. Beribadahlah kepada Allah, ini penetapan. Wajtanibut taghut, ini peniadaan. Dan tinggalkan taghut, ini peniadaan. Maka tauhid selalu ada. Selalu ada apa? Dua rukun ini. Tidak sah tauhid seseorang kecuali mengumpulkan dua rukun ini. Seperti tidak sah sholat seseorang kalau tidak pakai Al-Fatihah. Maka tidak sah juga tauhid seseorang kalau tidak mengumpulkan dua rukun ini. Peniadaan dan penetapan. Harus ditiadakan sembahan selain Allah. Harus berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari sembahan selain Allah. Dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Meskipun itu orang tua kita. Berlepas diri harus. Jangan sampai kita ragu untuk berlepas diri. Jangan-jangan mereka juga benar. Jangan-jangan agama yang mensyirikkan Allah juga benar ini. Tidak. Ya, kita harus yakin syiriknya orang musyrik. Dan kita harus yakin kafirnya orang kafir. Tidak boleh kita ragu. Adapun pernyataan yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mengklaim yang paling benar, maka kita katakan, satu, kita tidak sedang mengklaim diri kita yang paling benar. Kemudian dia menyatakan lagi, tidak boleh seseorang menyatakan si fulan masuk neraka. Maka kita katakan juga, kita tidak sedang menghukumi orang masuk neraka atau tidak. Tapi kita sedang menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh fulan ini adalah kekufuran. Kesyirikan. Maka hati-hati perkataan-perkataan yang beredar. Bahwa kebenaran tidak ada yang mengetahuinya secara mutlak. Ini hati-hati perkataan seperti ini. Yang kedua, bahwa tidak boleh seseorang menjustifikasi, menghukumi seseorang. Si kafir, si munafik, muslim, tidak boleh. Itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkataan batil. Perkataan yang menyimpang dari agama. Ya, hati-hati. Kalau seandainya tidak boleh, lalu untuk apa diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab, sedangkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ini orang kafir, ini orang muslim, ini orang munafik. Di dalam hadis-hadis Rasul SAW juga disebutkan. Maka hati-hati perkataan-perkataan seperti ini. Nah, itu lari semua kepada permasalahan, yaitu berlepas diri, meniadakan sembahan selain Allah. Dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Yang kedua, menetapkan. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Karena Allah yang paling berhak. Karena Allah yang maha pengatur, maha berkuasa, maha pencipta. Itu dari la ilaha illallah. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis rahimahullahu taala berkata, "Hadhi ajallu syahadati sadiratu ajallu syahadati sadirati min al-malikil 'azhim." Ini adalah persaksian paling mulia yang bersumber dari Raja yang Maha Agung. Wa minal malaikati wa ahli al-ilmi ala ajalli mashhudin alaih. Dan dari para malaikat serta orang-orang yang berilmu atas suatu perkara yang paling mulia yang disaksikan. Wa huwa tauhidullah wa qiyamuhu bil qist, yaitu pengesaan Allah dan penegakannya akan keadilan. Jadi sekali lagi saya tekankan, penulis ingin menyatakan kepada kita ini adalah persaksian yang agung. Kenapa? Dari dua sisi. Yang bersaksi Allah, para malaikat, dan orang-orang berilmu. Yang kedua sisinya, yang disaksikan adalah tentang tauhid, sesuatu yang agung. Wadzalika yatadammanu syahadatu ala jami'i syar'i wa jami' ahkamil jazaa'. Itu semua mengandung persaksian atas seluruh syariat dan seluruh hukum-hukum pembalasan. Jadi kalau orang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka berarti dia sebenarnya sedang bersaksi atas seluruh syariat Islam. Ya, bahwa dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, dan bahwa dia harus tunduk patuh kepada Allah, baik itu mengerjakan kewajiban atau menjauhi larangan. Ini penimbulan dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Makanya syarat masuk Islam apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah masuk Islam, berarti persaksian yang dia ucapkan tadi mengandung persaksian dan pernyataan untuk mengerjakan seluruh syariat Islam. Dan juga menyaksikan bahwa dia bersaksi. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia bersaksi berarti ada neraka, surga, hari hisab, timbangan, buku catatan amal, syafaat, sirat, padang mahsyar, dan semisalnya. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah mencakup itu. Ya, itu yang dimaksudkan oleh penulis ketika beliau mengatakan, itu semua mengandung persaksian atas seluruh syariat dan seluruh hukum-hukum pembalasan. Ada surga, ada neraka. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia berarti meyakini akan ada hari kebangkitan, hari pembalasan. Maka cukup kalau orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian penulis mengatakan, fa inna syar'a wad-dina asluhu wa qa'idatu tauhidullah wa ifraduhu bil 'ubudiyyah wal i'tirafu bi infiradihi bi sifatil 'azamati wal kibriya wal majdi wal 'izzi wal qudrati wal jalal wa bi nu'util jawdi wal bir wal birri wal rahmati wal ihsan wal jamal wa bi kamalihi al mutlaq alladhi la yuhsa ahadu min al khalq an yuhitu bi shay'in minhu aw yablughuhu aw yasilu ila tsana'i alaihi. Perhatikan baik-baik. Penulis kemudian mengatakan, karena syariat dan ajaran itu dasar dan pondasinya adalah tauhidullah. Lihat. Di sini letaknya pentingnya tauhid. Ajaran Islam dasarnya adalah tauhid. Ajaran Islam pondasinya adalah tauhid. Apapun ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah praktis, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, atau yang berkaitan dengan muamalah, akad, jual beli, akad, nikah, akad, transaksi, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak, semuanya pondasinya adalah tauhid. Nah, di sini penulis mengatakan, karena syariat dan ajaran itu dasar dan pondasinya adalah tauhidullah dan pengesaannya dengan ibadah. Pengesaannya dengan ibadah maksudnya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, ibadahilah Rabb kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diibadahi, tidak ada selain Allah. Dan pengakuan akan keesaannya dalam sifat-sifat keagungan, kesombongan, kebesaran, keperkasaan, kuasa dan kemuliaan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita juga meyakini Allah itu agung, Allah itu mutakabbir, Allah itu azim, Allah itu qadir, Allah itu kuasa, mulia. Itu maksudnya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, juga sifat kedermawanan, kebajikan, kasih sayang, perbuatan baik, keindahan, dan dengan kesempurnaannya yang mutlak, yang tidak dapat dihitung oleh seorang pun dari makhluk untuk meliputi sedikit pun darinya. Atau mereka mencapainya, atau mereka sampai kepada sanjungan atasnya. Maksudnya para ikhwah, orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia meyakini Allah mempunyai sifat-sifat kedermawanan, kasih sayang, ya, arhamur rahimin, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mempunyai karunia, ya. Karunia Allah banyak. Anak, harta, bahkan tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala mempunyai petunjuk, hidayah. Nah, ini semuanya menunjukkan orang kalau mengucapkan la ilaha illallah sudah masuk dalam persaksian itu. Sudah masuk dalam persaksian itu. Kemudian kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi ucapan la ilaha illallah sebenarnya masuk ke dalamnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat. Ini dia. Ya, orang kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah masuk ke dalamnya, dia berarti meyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia juga pada saat yang bersamaan meyakini Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Dan pada saat yang bersamaan juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini Allah maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wal ibadatu syar'iyyah wal muamalatu wa tawabbi'uha wal amru wan nahyu kulluhu 'adlun wa qistun la dhulma fihi wa la jawra bi wajhin min al wujuh. بل هو في غاية الحكمة والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل. Dan ibadah-ibadah yang syar'i dan muamalah serta hal-hal yang mengikutinya, perintah maupun larangan, semua itu adalah keadilan yang tidak ada kezaliman padanya, tidak ada kesewenang-wenangan dalam keadaan apapun. Sebaliknya semua itu berada pada puncak dari hikmah dan kepastian, serta balasan terhadap amalan-amalan soleh maupun buruk. Semua itu adalah keadilan. Kenapa Allah berbicara keadilan? Karena di dalam ayat tadi ada disebutkan qaiman bil qist. Tidak ada Tuhan yang kurang artinya. Yang menegakkan keadilan. Ada enggak kata-kata yang menegakkan keadilan dalam buku kita itu? Hah? Ya. Yang menegakkan keadilan. Nah, kata-kata yang menegakkan keadilan, bahwa syariat Allah seluruhnya adalah penuh dengan keadilan. Ya. Di sini penulis mengatakan, dalam perihal ibadah, penuh dengan keadilan. Maksudnya, diletakkan, disyariatkan oleh Allah secara proporsional. Tidak terlalu di luar batas kemampuan manusia, tidak juga terlalu diremehkan oleh manusia. Salat 5 waktu. Tidak terlalu di luar batas kemampuan manusia. Meskipun 5 kali wajib dalam sehari semalam. Puasa Ramadan tidak terlalu di luar batas kemampuan manusia. Dan ambil seluruh syariat-syariat Islam. Tidak ada di luar batas kemampuan manusia. Semuanya ditegakkan keadilan di dalam syariat Allah. Dan ini mengundang kita, memotivasi kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Baik itu mengerjakan kewajiban atau menjauhi larangan. Contoh perempuan memakai pakaian yang menutup aurat, yang lebar, tidak ketat, yang tebal, tidak tipis, yang menutup seluruh auratnya, maka ini hukum yang adil. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia meyakini itu, bahwa syariat Allah hukumnya adil, bijaksana, tepat tempatnya dan tepat waktunya, tidak di luar kemampuan manusia. Itu maksudnya. Ya, ibadah-ibadah yang syar'i, muamalah serta hal-hal yang mengikutinya, perintah maupun larangan, apapun, baik perintah ataupun larangan. Larangan, diharamkannya riba, diharamkannya khamar, diharamkannya zina, diharamkannya membunuh, diharamkan semua mendatangkan kebaikan. Dan semua di dalam batas kewajaran, di dalam batas keadilan, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Serta muamalah, ya, muamalah apapun di dalam syariat Islam yang sudah diatur dalam syariat Islam, maka tidak akan ada yang di luar kebijaksanaan, tidak akan ada di luar hikmah. Semuanya penuh hikmah, semuanya diletakkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala secara proporsional. Tidak ada kezaliman padanya, tidak ada kesewenang-wenangan dalam keadaan apapun. Tidak ada dalam syariat Islam. Nah, orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, dia menyaksikan akan hal ini. Contoh syariat-syariat poligami, warisan, 1:1, 1 laki-laki, kemudian 1/2 perempuan, poligami, perempuan harus berbagi dengan perempuan lain, dengan 1 laki-laki. Maka ini semua syariat Allah Subhanahu wa taala selalu di atas hikmah, di atas keadilan, diatur secara proporsional dan profesional. Tidak ada yang mencelakakan manusia syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semua itu ada pada berada pada puncak dari hikmah dan kepastian serta balasan terhadap amal-amal soleh maupun buruk. Lihat, termasuk hikmah juga Allah menciptakan surga neraka. Yang bermaksiat, meninggalkan kewajiban, mengerjakan dosa, masuk neraka pastinya. Yang tidak bermaksiat, soleh, masuk surga. Meskipun amal seseorang bukan barteran dari surganya. Seseorang masuk surga karena rahmatnya. Akan tetapi, para ikhwah, keadilan Allah adalah apabila orang mengerjakan ketaatan, dia diberikan ganjaran pahala, nikmat. Dia mengerjakan maksiat, diberikan hukuman, siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keadilan. Dan kata-kata qa'iman bil qist, yaitu yang menegakkan keadilan, maka ini ayat agung yang memotivasi kita untuk tetap semangat mengerjakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah praktis, dalam perkara muamalah, dalam perkara adab dan tingkah laku. Kita senantiasa meniti jalan Islam dan tidak ada dalam diri kita keberatan atas Islam, karena Allah menegakkan syariatnya dengan adil, dengan hikmah. Nah, bisa dipahami ini para ikhwah, dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Qulillah. Fatauhidullah wa dinuhu wa jazauhu qad thabata thubutan la raiba fihi. Wahuwa a'zamul haqa'iki wa awdahiha. Allah berfirman, katakanlah siapa yang lebih kuat persaksiannya. Katakanlah Allah. Maka tauhidullah, agamanya dan pembalasannya telah sabit, telah tetap dengan ketetapan yang kuat dan tidak ada keraguan padanya. Ia merupakan hakikat yang paling agung dan paling jelas. Ya. Hakikat paling agung dan paling jelas. Waqad aqamahallahu ala dzalika minal barahin wal adillah ma la yumkinu ihsa'uhu wa 'adduhu. Dan Allah telah menegakkan hal-hal itu, bukti-bukti nyata dan dalil-dalil yang tidak mungkin dihitung dan dijumlah. Maksudnya apa? Syariat Allah adil, proporsional, di atas hikmah, tidak di luar kemampuan manusia, tidak terlalu ringan oleh manusia. Itu silahkan cari. Banyak sekali dalil-dalilnya. Tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa dijumlah. Wa fi hadhihi al-ayah fadilatul ilmi wal ulama. Dalam ayat ini terdapat keutamaan ilmu dan ulama. Li'anna Allah khassahum bidzikr min dunil bashar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dalam penyebutan tanpa menyertakan manusia-manusia lainnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan para ulama karena digandengkan dengan para malaikat dan digandengkan dengan Allah kesaksian mereka. Wa qarana syahadatuhum bi syahadatihi wa syahadatu malaikatihi wa ja'ala syahadatuhum min akbaril adillah wal barahin ala tauhidihi wa dinihi wa jazaihi. Dalam ayat ini terdapat keutamaan ilmu dan ulama karena Allah telah mengkhususkan mereka dalam penyebutan tanpa menyertakan manusia lainnya. Allah menyandingkan kesaksian mereka, yaitu kesaksian para malaikat, dengan kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat Allah. Dan Allah menjadikan kesaksian mereka adalah keterangan dan dalil yang paling besar atas ketauhidannya, agamanya, pembalasannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa annahu yajibu 'alal mukallafina qabulu hadhihi syahadah al-'adilah as-sadiqah. Wa fi dhimni dhalika ta'diluhum wa anna al-khalqa tab'un lahum wa annahum humul a'immatu wal matbu'un. Wa fi hadha min wa fi hadha min al-fadl wa syaraf wa 'uluwi al-makanati ma la yaqdi ma la yuqadaru qadruhu. Artinya, seorang yang mukallaf, yang mukallaf artinya yang diberi beban tanggung jawab ibadah, mukallaf namanya. Saya ini mukallaf, bapak ibu mukallaf, semua yang diberi beban tanggung jawab ibadah itu namanya apa? Mukallaf. Seorang yang mukallaf wajib menerima kesaksian yang adil lagi benar tersebut. Nah, ini kalau orang yang mukallaf diberikan beban, maka dia harus bersaksi juga bahwa tidak ada yang ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Dan wajib dia bersaksi itu. Kalau tidak, dia tidak masuk Islam. Dan termasuk di antara kandungannya adalah membenarkan mereka. Lihat. Membenarkan mereka. Maksudnya apa membenarkan mereka? Yaitu membenarkan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jika mereka berkata-kata sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahwa para makhluk mengikuti mereka, yaitu mengikuti para ulama. Dan bahwa mereka adalah pemimpin yang diikuti, yaitu para ulama adalah pemimpin kita. Dan subhanallah, umat itu sesuai dengan ulamanya. Ya, umat itu sesuai dengan ulamanya. Mereka, dan bahwa mereka adalah para pemimpin yang diikuti. Dalam poin ini terdapat keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi yang tidak dapat diukur kadarnya. Yaitu keutamaan, kemuliaan, dan tingkat yang tinggi yang dimiliki oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tidak bisa ditakar kadarnya. Tidak bisa dapat diukur kadarnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai. Ayat yang ke-18. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada ayat yang ke-19.